Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Suma amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa kharal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Asyaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, barakallahu fikum. Sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa di antara perilaku jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka menyelisihi waliul amr, tidak taat, tidak tunduk dalam perkara yang ma'ruf, maksudnya dianggap sebagai keutamaan. Iya. Bahkan mendengar dan taat kepada penguasa, pemimpin yang diakui sebagai pemimpin oleh manusia itu dianggap sebagai mahanah, kehinaan, kerendahan dan kehinaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dengan prinsip yang menyelisihi orang jahiliyah. Apa prinsip Islam terhadap penguasa? Yakni as-sama wa ta'ah fil ma'ruf, mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, menjaga jamaah kaum muslimin. Sebab diterangkan oleh imam para ulama kita rahimahullah, seperti Al-Mawardi rahimahullah, beliau berkata di dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah pada halaman kelima, al-imamu maudu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Kata Imam Al-Mawardi rahimahullah, yang namanya imamah, kepemimpinan, ya, itu adalah salah satu maudu'ah li khilafatin nubuwah, sebagai sarana untuk melanjutkan kelanjutan dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam menjaga agama atau mensiasati urusan dunia, yang mengatur urusan siasah dunyawiyah. Sehingga wa aqduha li man yaqumu biha fil ummah wajib. Sehingga kata beliau, mengangkat seorang pemimpin, ya, bagi yang bisa menegakkan agama dan menjaga dunia kaum muslimin di tengah umat ini, perkara yang wajib. Bil ijma', dengan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Ya. Sehingga dari ucapan beliau Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, kita tahu bahwa alangkah butuhnya umat Islam kepada seorang pemimpin yang bisa meneruskan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menjaga dalam urusan agama agar kaum muslimin bisa tegak agamanya. Agar kaum muslimin terjaga tauhidnya dan bisa menegakkan sunnah bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita lihat Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ridwanullah alaihim ajma'in, yang mereka adalah khilafah kepemimpinan yang meneruskan dakwah di atas mahdiyyin bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam urusan dunia. Sehingga pemimpin ini benar-benar memiliki kewajiban juga menjaga kemaslahatan, kebaikan duniawiyah bagi kaum muslimin. Dan inilah pentingnya pemimpin. Sehingga orang jahiliyah, baik zaman dulu atau zaman sekarang, ya, banyak di antara mereka yang merasa ingin hidup bebas tanpa ada aturan dari seorang pemimpin. Iya, ada mengatakan kekuasaan itu, kepemimpinan itu tidak dibutuhkan karena akan menguntungkan sebagian kelompok saja, tidak menguntungkan sebagian manusia. Ini adalah pemikiran-pemikiran falsafi yang datang dari barat sana. Atau sebagian menginginkan yang berkuasa itu adalah rakyat itu sendiri, tidak butuh pemimpin. Ini juga pemikiran-pemikiran sesungguhnya yang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Islam butuh seorang pemimpin yang mengayomi, melindungi, menjaga dan membimbing agama mereka dan dunia mereka. Itulah ucapan beliau, Imam Al-Mawardi, di dalam Ahkam Sultaniyahnya. Sehingga pada kelanjutan ucapan Syekh rahimahullah, وهذه المسائل الثلاث هي التي جمع بينها وفيما صح عنه في الصحيح. Kata muallif, tiga perkara ini dimaksud, yaitu orang jahiliyah beribadah dengan membuat perantara orang-orang soleh. Ya. Yang kedua, orang jahiliyah berpecah belah. Yang ketiga, orang jahiliyah tidak memiliki seorang pemimpin yang ditaati. Tiga perkara ini adalah yang terkumpul di dalam riwayat yang sahih anhu, riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu hadis Sahih Muslim nomor 1715. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yardha lakum salatan. Sesungguhnya Allah meridhai terhadap kalian tiga perkara. Ya. Di antara perkara yang Allah ridhai terhadap kita ada tiga hal. Yang pertama, antabuduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ya. Agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan, melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah dengan apapun. Ya. Ikhlas dalam ibadah. Ini masalah akhlak jahiliyah yang pertama yang dilanggar orang jahiliyah. Apa itu? Beribadah dengan membuat apa? Perantara. Orang-orang soleh. Ini dilanggar oleh orang jahiliyah. Iya. Karena mereka beribadahnya masih membuat tandingan bagi Allah dari kalangan orang-orang soleh. Entah itu Lata, entah itu Uzza, entah itu Manat, yang dianggap sebagai orang-orang soleh yang bisa menghantarkan permohonan mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perkara yang dicintai diridhai oleh Allah agar kalian berpegang teguh. Anta tasimu agar kalian berpegang teguh bihablillah, dengan talinya Allah. Yang dimaksud tali Allah yakni Al-Qur'an al-mamdud minas sama. Berpegang teguh mengikuti ajaran Al-Qur'an semuanya. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Ya, jangan kalian bercerai-berai dalam mengamalkan Al-Qur'an ini. Ya. Nah, kemudian dan ini yang diselisihi orang jahiliyah ya. Mereka beribadah kepada Allah, berbuat syirik. Yang kedua, mereka juga berpecah belah. Itu ya. Satu sama lain. Masih dalam satu keluarga saja mereka berpecah belah. Satu kabilah saling bunuh-membunuh. Ya. Itulah akhlak jahiliyah. Dalam beragama juga mereka berpecah belah. Taib. Nah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa antana sahu man wallahu Allahu amrakum. Agar kalian saling menasehati. Ya. Agar kalian saling menasehati man wallahu Allahu amrakum. Siapa saja orang yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan atas urusan kalian. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tiga perkara ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam dari masalah jahili yang pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kata Syekh rahimahullah, walam yaqa' khaladun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal min hadhihi salati aw ba'dhiha. Walam yaqa', dan tidak akan terjadi ya khalal, kekacauan, kerusakan ya, kerusakan di dalam agama manusia, dalam urusan dunia manusia, kecuali karena sebab khalalnya, luputnya, hilangnya salah satu dari tiga perkara ini. Atau hilangnya tiga perkara ini. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan, kerusakan, baik dalam urusan dunia dan agama mereka, manakala salah satu dari tiga ini ada di tengah mereka. Ayuhannas. Sehingga ma'asyiral muslimin, tiga perkara ini merupakan tiga perkara jahiliyah yang kata Syekhul Islam, kalau ada salah satu dari tiga perkara itu, salah satunya saja, itu akan terjadi khalal, kekacauan di tengah masyarakat, kerusakan di tengah masyarakat. Kalau muncul kesyirikan, jangan kita merasa aman, karena inilah yang akan merusak dunia dan agama manusia. Iya, dunianya akan rusak sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Allah Ta'ala binasakan mereka setelah dinasihati oleh Nabi Nuh selama 950 tahun untuk meninggalkan kesyirikan, dan mereka tidak mendengarkannya. Allah Ta'ala binasakan kaum ini. Ya. Demikian pula, kalau seandainya sudah mentauhidkan Allah, tapi mereka berpecah belah, bergolong-golong, berhisab-hisab, maka umat Islam pun jadi lemah, hilang kekuatan, karena mereka berpecah hatinya, tidak bersatu hatinya memegang satu akidah, ar-ruju' kembali kepada kitabullah dan manhaj jalannya para salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga kata salaf, la yusliha hadihil ummah illa bima suluhat bihi awaluh. Umat terakhir ini tidak akan baik kecuali dengan mengikuti kebaikan yang telah memperbaiki umat yang pertama. Ya. Jadi umat Islam hari ini kalau ingin kuat, kokoh, tegar di atas setiap ujian, menang dalam setiap perjuangan, ya kita lihat, sudahkah umat ini bersatu di atas apa yang telah menyatukan para sahabat? Ya, sudah apa belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Iya. Kalau belum, maka ini memang ujian. Ujian. Sehingga musibah di itu jangan dikira cuma kita ditimpa sakit. Termasuk musibah ialah munculnya sekian banyak sekte-sekte, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang ditelurkan oleh sebagian manusia yang menyimpang dari Al-Quran, Wasunnah, dan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kalau seandainya demikian pula kalau hilang salah satu tidak mau memberikan nasihat kepada penguasa, ini akan terjadi khalal di tengah masyarakat. Berkata Syekhul Islam rahimahullah di dalam majmu' fatwanya, wa hadhihi al-ahadithu bayyana al-khisal as-salatha. Hadis yang kita baca tadi yang diterangkan oleh Syekhul Islam, ada tiga perkara yang diridhoi oleh Allah, itu mengumpulkan atau menjelaskan tiga sifat. Yang pertama, ikhlasul amalillah. Hadis yang menunjukkan tiga perkara yang diridhoi oleh Allah ini adalah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai bentuk sifat ikhlasul amalillah yang pertama. Mengikhlaskan setiap amal untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, munasahatu ulil amr. Menasehati ulatul amr. Ya. Menasehati ulatul amr. Dan menasehati ulatul amr itu adalah salah satu perkara yang diridhoi oleh Allah. Namun ada adab dan aturannya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Berpegang teguh menjaga persatuan jamaah kaum muslimin. Lalu kata Syekh, wa hadhil usulu tajma'u usulud din wa qawaidih. Maka tiga pokok ini mengumpulkan pokok-pokok agama dan kaidah-kaidah agama. Ya. Tiga perkara ini merupakan usul pokok yang harus diperhatikan oleh seorang muslim. Karena termasuk usuluddin wa qawaidih, bahkan termasuk kaidah-kaidah dalam beragama. Wa tajma'ul huquq allati lillah wa li ibadih. Bahkan tiga perkara tadi mengumpulkan hak-hak yang kaitannya langsung dengan Allah dan hak-hak yang kaitannya dengan manusia. Gitu? Hak Allah, hak yang paling besar. Maka dikatakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul. Wa huququl ibad, yakni penguasa. Penguasa juga memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, man ahana sultan ahana Allah, siapa yang menghinakan sultan. Sultan berarti orang yang memiliki apa? Kekuasaan. Ya, entah itu namanya raja, apalagi ya? Presiden. Presiden. Itu namanya sultan ya? Ya. Man ahana sultan di dunia, siapa yang menghinakan sultan di dunia, ya dihina, maka diancam oleh Allah Ta'ala, ahanahullah, Allah akan hinakan orang tersebut di akhirat nanti. Ya. Memuliakan mereka sebagai bentuk memuliakan diri sendiri. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ya kita memuliakan orang yang memiliki kemuliaan yang Allah Ta'ala telah berikan kemuliaan kepadanya sebagai penguasa. Iya. Dan ini adalah bimbingan Islam. Lanjutannya kata Syekh, wa tanazzama masalihad dunya wal akhirah. Dan hadis ini merupakan perkara yang akan menjadikan teraturnya urusan-urusan perkara kebaikan dunia wal akhirah dan urusan akhirat. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang agung, ya, karena merupakan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kita berislam. Sehingga dalam hal menasehati seorang penguasa, saya ingatkan, ya, bagaimana adab-adab menasehati penguasa. Ya, karena setelah ada penguasa itu didengarkan, ditaati, ya. Apalagi seorang muslim ketika sudah punya pemimpin, ya, harus dimuliakan. Ya. Sehingga kita harus memuliakan, menjaga lisan kita. Jangan sampai berucap kalimat yang menjadikan rusak, ya, jamaah kaum muslimin. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man salimal muslimun, ketika ditanya ayul Islam afdal, ketika ditanya oleh Abu Musa al-Ash'ari, ya Rasulullah, orang muslim yang utama itu orang muslim seperti apa? Ya, kata beliau, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang utama, yang paling utama, orang muslim yang orang muslim itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya. Kalau penguasa kita seorang muslim, ya, masih menegakkan sholat, ya, masih memberikan kebebasan terhadap kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, kita syukuri. Kita muliakan kebaikannya. Man ahana sultanullah fil ad ahanahullah. Karena siapa yang menghinakan sultan, penguasa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, ya, di muka bumi, ahanahullah, Allah akan hinakan dia. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 2225. Jadi begitu. Jangan sampai lesan kita naik mimbar, ya, atau bikin rekaman untuk disebarkan kejelekan siapa tadi? Penguasa. Penguasa. Tulisan ini juga, Ustaz. Tulisan-tulisan juga, Ustaz. Ya, tulisan yang tidak dipertanggungjawabkan, ya. Iya. Ya. Ini bukan nasihat, tapi khianat. Khianat terhadap ulatil umur. Karena Para salaf maksudnya para sahabat, itu kata Anas bin Malik, nahana ubaro'ana, kata Anas bin Malik, para tokoh-tokoh tua kami melarang kami untuk melatasubu umaro'akum, jangan kalian mencaci maki umaro', pemimpin penguasa kalian, walatahusyuhum, jangan kalian menipu mereka. Wala tubhiduhum. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wasbiru, bersabar. Fa innal amra qarib. Karena urusan itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Ya, bersabar. Ini yang diajarkan oleh para sahabat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sekarang, betapa entengnya orang menjatuhkan kehormatan saudaranya seislam. Dia seorang penguasa apalagi, ya, naik mimbar ceramah, disebutkan 100 poin, ya, aibnya. Ini nasihat atau membuka aib kejelekan orang? Buka aib, Ustaz. Ya, walaupun ini nasihat, Pak. Kalau nasihat ya seperti itu, Mas. Nasihat itu kata Syekh Saleh Fauzan kepada penguasa, satu, mendoakan mereka. Mendoakan itu termasuk nasihat. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada penguasa kami untuk selalu melindungi kita kaum muslimin. Yang kedua, nasihat kata Syekh Saleh Fauzan, tasattru uyubihim, menutup aib mereka, menutup aib penguasa. Yang ketiga, wa'adamu ifsya'iha ala nas, tidak menyebarkan aib-aib mereka di tengah manusia. Ya, setiap orang punya aib ya. Termasuk penguasa punya apa enggak? Punya, satu. Kalau kita tidak suka aibnya disebarkan, penguasa juga tidak suka ya. Iya, ya, maka kita seorang muslim harus perhatikan. Dan termasuk kata Syekh Saleh Fauzan, wa kadzalika minan nasihah al-qiyamu bil a'malil lati yukallimunaha ilal muwadhdhifin. Nah, ini termasuk nasihat yang baik, menunaikan tugas-tugas yang diserahkan oleh pegawai. Ya. Jadi jangan sampai seorang yang sudah diangkat sebagai pegawai ya, itu setelah diberi kepercayaan mereka tidak menjalankannya. Ya, termasuk orang yang baik dan mendirikan kebaikan ialah menunaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam perkara yang makruh maksudnya. Sehingga nasihat kepada penguasa itu diantara yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam syarah Masail Jahiliyahnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya, dan menjadi timbangan amalan-amalan saleh yang akan menjadi timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Segala kalimat tutur kata yang tidak berkenan, kalau ada kesalahan, itu adalah kekurangan dan kelemahan kami. Wal afu minkum wa jazakumullah khaira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.